Tolong katakan ya bareng lagi. Tanpa walas kowe lunga biyen kae. Ra ono mesane aku sithik wae. Aku ra ngerti salahku kalau kau tinggalkan aku tersakiti sendiri. Okay.